bersamamu. Meski selalu kau buat mendung di hatiku. Oh, dilemaku harus berbuat apa. Telah lamaku harus berpura-pura. Bingung harus memilih di antara putus atau lanjutkan saja. Harus berbuat apa? Bingung harus ku memilih antara putus atau lanjutkan saja. Apa ku terlalu?